عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah menghidupkan kita kembali setelah mewafatkan kita. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menumbuhkan hati kita di pagi hari yang berbahagia ini untuk ketaatan kepada-Nya. Mudah-mudahan harapan besar Allah menerima di sisinya menjadi sebuah amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebuah amal saleh tidak dikatakan amal saleh kecuali sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh bukanlah apa yang dikatakan manusia sebagai amal saleh. Karena manusia bisa saja mengklaim sebuah amal sebagai amal saleh padahal bukan amal saleh. Akan tapi amal saleh adalah apa yang dinyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai amal saleh. Itulah dia amal saleh. Jadi tidak kembali kepada penilaian manusia terhadap amal, akan tapi kembali kepada penilaian Rasul terhadap amal. Dan ini dua hal yang berbeda jauh. Kalau Rasul mengatakan ini amal saleh, maka itulah amal saleh. Kalau manusia mengatakan ini amal saleh, boleh jadi amal saleh, boleh jadi tidak. Kalau manusia selain Rasul yang mengatakannya sebagai amal saleh, boleh jadi amal saleh, boleh jadi tidak. Maka jangan kita salah dalam menilai dan melihat. Pertama, selidiki apakah yang mengatakan ini adalah Rasul. Kalau Rasul yang mengatakannya, berarti pasti amal saleh, karena yang paling tahu amal saleh di permukaan bumi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau beliau yang mengatakan ini amal saleh, sudah pasti amal saleh. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasul tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, apa yang ia katakan adalah wahyu yang diwahyukan kepada-Nya. Tetapi kalau ada seorang Rasul yang mengatakan, seorang selain Rasul yang mengatakan ini amal saleh, jangan serta-merta kita percaya bahwa itu amal saleh. Karena orang ini berbicara yang jelas dia tidak dapat wahyu dari Allah. Itu pasti. Siapapun yang berbicara selain Rasul mengatakan ini amal saleh, yang pasti dia tidak dapat wahyu dari Allah untuk menyatakan itu sebagai amal saleh. Berarti pendapat dirinya bahwa itu adalah amal saleh. Kalau itu pendapat diri, Dari mana kita tahu pendapatnya benar atau salah? Karena pendapat seorang manusia bisa benar, bisa salah. Siapapun dia, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seorang selain Rasul yang mengatakan ini amal saleh, dilihat dulu. Apakah yang dia nyatakan amal saleh? Ada keterangannya daripada perkataan Rasul bahwa itu amal saleh? Kalau ada, berarti sesuai. Benar apa yang dia katakan? Karena sebelum dia mengatakannya, Rasul telah mengatakan itu sebagai amal saleh. Tapi ternyata ketika dia mengatakan ini amal saleh, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan itu amal saleh, taulah kita bahwa itu bukanlah amal saleh. Dan kalimat amal saleh hanyalah kalimat kamuflase dari syaitan untuk menggoda manusia melakukan amal yang tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena iblis dan bala tentaranya tidak ingin amal kita diterima oleh Allah. Salah satu cara iblis membuat amal saleh palsu. Membuat amal saleh palsu. Sehingga manusia tergoda untuk melakukannya, padahal itu tidak ada arti apa-apa bagi dia di akhirat. Dan alangkah buruknya nasib orang yang banyak melakukan amal saleh palsu ini, beranggap di akhirat dia banyak pahala, ternyata tidak ada apa-apa yang dia dapatkan di sisi Allah, karena dia terjebak ke dalam amal saleh yang palsu. Karena itu amal saleh menurut manusia, bukan menurut Rasul. Dan kalau menurut, bukan menurut Rasul, berarti bukan menurut Allah. Contohnya orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dianggap la ilaha illallah itu amalan orang biasa. Dia lebih tinggi daripada itu dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah. Ini yang lebih hebat daripada la ilaha illallah katanya. Bahkan lebih daripada itu, dia mengatakan Allah itu pun masih terlalu, masih level bawah. Level yang paling tinggi hu hu hu. Siapa yang mengatakan ini amal saleh? Dia. Siapa dia? Guru saya. Dari mana dia dapatkan? Dari dia sebagai guru yang maha tinggi ilmunya. Enggak bisa. Tak ada yang lebih tinggi ilmunya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya manusia terjebak meninggalkan la ilaha illallah, berpindah kepada zikir muhdatsah. Zikir yang tidak pernah diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir lafaz jalalah murni. Yang tidak mengandung makna apapun daripada permintaan, daripada makna yang diinginkan, makna yang dituju, makna yang permainan iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya. Apalagi kalau sudah sampai kepada jenjang hu. Hu yang berarti dia, yang secara bahasa Arab tidak bisa berdiri sendiri pada dasarnya. Siapa yang mengatakan ini amal saleh? Guru, guru itu siapa? Dapat wahyu dari mana? Tidak ada, itu ilmu yang langsung kepada Allah. Dia punya hubungan langsung kepada Rabb, berarti Nabi. Dapat wahyu. Oh enggak, dia punya jalan sendiri. Jalan apa? Maka segala apa-apa yang dikatakan manusia amal saleh, tidak ada keterangannya dari Rasul bahwa itu amal saleh, itu bukan amal saleh. Itu cara syaitan menyesatkan manusia. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan manusia seluruh kebaikan. Dan tidak ada kebaikan apapun yang Rasul tidak ajarkan. yang telah memperingatkan manusia dari seluruh keburukan, dan tidak ada keburukan apapun yang Rasul belum peringatkan. Itulah makna kesempurnaan agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kebaikan yang Rasul belum ajarkan. Tak ada keburukan yang Rasul belum larang. La ilaha illallah. Inilah agama kita. Oleh karena itu kita bahagia punya agama Islam. Kenapa bisa Rasul umurnya hanya sekian tahun berdakwah? Kenapa bisa mengajarkan seluruh kebaikan sampai dunia kiamat? Kenapa bisa melarang seluruh keburukan sampai dunia kiamat? Padahal masa turun wahyu hanya 23 tahun. Manusia dengan logikanya mengatakan ini impossible, ini mustahil. Ya, mustahil kalau pakai logika Anda. Tapi tidak mustahil kalau pakai iman. Kaif? Bagaimana? Kita katakan iman kami tentang Allah, bahwa Allah Maha tahu segala-galanya. Dan Dia Maha tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga Dia tahu seluruh kebaikan dan Dia tahu seluruh keburukan yang dikerjakan manusia. Dan Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Dan Ia bisa membuat larangan dari seluruh keburukan di 23 tahun masa kenabian. Sebagaimana Ia bisa membuat perintah untuk seluruh hari kiamat tentang seluruh kebaikan dalam 23 tahun masa kenabian. Apa yang sulit bagi Allah? Maka iman kami sedikit pun tidak membuat hal ini mustahil. Mustahil sekiranya dikembalikan kepada kemampuan seorang manusia. Tapi tidak mustahil kalau dikembalikan kepada ilmu Allah yang Maha tahu segala sesuatu. Maka ilmu Allah yang Maha tahu segala sesuatu sampai dunia kiamat, tahu seluruh kebaikan dan tahu seluruh keburukan, telah membuat rumus di 23 tahun masa kenabian untuk di dalamnya terdapat seluruh anjuran kepada kebaikan dan larangan dari seluruh keburukan. Walau keburukan itu belum terjadi di permukaan bumi, di zaman Rasul sudah ada larangannya. Walau kebaikan itu belum terwujud di permukaan bumi, di zaman Rasul sudah ada keterangan bolehnya dan silahkannya. Tidak sulit difahami oleh logika, namun tidak sulit difahami dengan iman beserta logika. Oleh karena itu para ulama mengatakan agama tidak datang dengan sesuatu yang mustahil dengan logika, akan tapi agama datang dengan sesuatu yang kadang-kadang berat dan sulit difikirkan oleh logika. Dia tidak datang dengan sesuatu yang mustahil. Seperti yang tadi kita katakan, kalau dikembalikan kepada logika, sulit memahaminya. Bagaimana agama Rasul, dakwah Rasul yang 23 tahun mencakup seluruh kebaikan dan mencakup seluruh keburukan dengan larangan-larangannya? Kita katakan ya. Begitulah Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq." Engkau tidak pernah mereka datang kepadamu dengan sebuah permisalan salah, melainkan kami telah mendatangkan kepadamu permisalan yang benar. Wa ahsana tafsira. Dan apa yang kami datangkan kepada lebih baik keterangannya. Dan ini berlaku sampai dunia kiamat. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, silakan lihat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat yang ke-146. Kita ambil petikan awal dari surat Al-A'raf ayat 146. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Yang artinya, aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan diri di permukaan bumi dengan cara yang tidak hak, tanpa hak. Ayat ini berkaitan dengan mukaddimah kita pada pertemuan yang lalu. Mukaddimah kita pada pertemuan yang lalu, manusia harus menyadari bahwa dia lemah, tak bisa apa-apa. Bahwa dia miskin, tak punya apa-apa. Itu mukaddimah pertemuan yang lalu. Ya, sambungannya adalah ini. Karena dia tidak punya apa-apa, dia miskin. Karena dia tidak bisa apa-apa, dia begitu lemah, maka jangan sombong. Maka jangan sombong. Toh, engkau tidak bisa apa-apa, dan engkau tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana engkau bisa sombong? Padahal engkau tidak punya apa-apa. Seluruh yang engkau punya hanyalah punya Allah yang sedang dititipkan kepadamu. Engkau tidak bisa apa-apa. Kemampuanmu karena Allah memberikan kepadamu nikmat-nikmatnya. Tanpa nikmat itu bisa apa engkau? Tanpa air engkau bisa apa? Tanpa oksigen engkau bisa apa? Tanpa mata, telinga, dan mulut engkau bisa apa? Tanpa darah engkau bisa apa? Dan semua itu anugerah Allah. Tanpa jantung engkau bisa apa? Tanpa tulang engkau bisa apa? Dan semua itu anugerah Allah. Kalau dikembalikan kepada kemampuan murni manusia, dia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kalau begitulah engkau wahai manusia, kenapa sombong? Tak layak untuk sombong. Tak pantas untuk sombong. Apa yang bisa disombongkan oleh orang yang tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa dan tidak punya apa-apa? Itu yang diinginkan Allah darimu wahai insan. Ketika engkau tidak mau memiliki sifat ini dan engkau menyombongkan diri, Allah azab dirimu dengan ayat ini. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Gak bisa mengerti ayat Allah, gak bisa faham ayat Allah, tidak bisa masuk ke hatinya ayat Allah, tak bisa memahami ayat-ayat Allah, orang yang menyombongkan diri di permukaan bumi. Ini ancaman berat. Kalau kita takut, dan tidak berat kalau kita cuek. Tapi kalau kita serius, ini ancaman berat. Diturunkan oleh Allah, Qul huwallahu ahad, kita enggak faham-faham apa isinya. Diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, enggak faham-faham apa isinya. Allah turunkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, enggak faham-faham apa isinya. Enggak bisa faham. Kenapa? Ada yang menghalangi dirimu untuk faham. Dan yang menghalangi dirimu itu ada di dalam dirimu, bernama sombong. Karena sombong bukan sifat hamba. Sombong itu sifat penguasa. Dan penguasa satu-satunya bernama Allah. selainnya adalah hamba. Penguasa satu-satunya bernama Allah. Selain Allah adalah hamba. Yang berhak sombong hanyalah penguasa. Hamba tidak berhak untuk sombong. Maka Allah mengatakan, yang merampas dariku kesombongan, aku akan azab dia. Allah tidak mau kesombongan datang dari diri kita, karena itu haknya Allah, jangan dirampas. Sadar bahwa kita tidak punya apa-apa dan sadar kita tidak bisa apa-apa, bagaimana akan sombong? Yang ada adalah sifat rendah hati, tawadhu, hilang sombong. Dan itu yang Allah inginkan. Dalam bahasa dan redaksi yang lebih tegas, mungkin saya katakan, untuk kita katakan, untuk difahami dengan baik, jangan sampai difahami salah. Ana mengatakan, wahai saudaraku muslim dan muslimah, hinakan dirimu. Hinakan dirimu karena memang engkau sebenarnya hina. Supaya apa? Supaya melawan kesombongan. Hinakan dirimu. Karena engkau sebenarnya engkau itu hina. Tercipta dari air mani yang hina, tercipta dari tanah, apalah tanah. Allah katakan air mani, air yang hina. Mimma immahin, air yang hina. Sperma itu air yang hina. Dan diciptakan dari tanah, apalah tanah. Dari itu engkau diciptakan, asal usulmu adalah tanah, setelah itu dari air yang hina, yaitu sperma. Maka hinakan diri sesuai dengan kodratmu. Sesuai dengan fitrahmu, sesuai dengan asal usul penciptaanmu. Namun, Anda harus meletakkan, menghinakan diri di tempat yang benar. Jangan salah. Dan satu-satunya tempat meletakkan menghinakan diri yang benar adalah menghinakan diri kita kepada Allah. Meletakkan, menghinakan diri, yang tadi kita katakan hinakan dirimu, itu belum selesai. Tambahannya, hinakan dirimu kepada Allah. Hinakan dirimu kepada penciptamu. Hinakan dirimu kepada Rabbmu. Jangan hinakan dirimu kepada siapapun selain dia. Kalau begitu, engkau kepadanya, maka engkau adalah hambanya dan dia adalah Rabbmu. Karena itu sifat yang Allah inginkan darimu, wahai hamba, terhadap dia penciptamu. Hinakan dirimu kepadanya. Kalau engkau sombongkan dirimu kepadanya, azab dahsyat akan datang. Engkau tidak akan bisa faham Al-Quran. Engkau tidak akan bisa faham sunnah Rasulullah SAW yang sebenarnya seperti apa. Dan engkau tidak akan mengerti kehidupan yang sebenarnya yang diinginkan Allah. Engkau melihat tapi buta. Engkau mendengar tapi tuli. Engkau hidup tapi mayat yang berjalan. Ketika engkau tidak mengerti ayat-ayat Allah, itulah dirimu. Mayat yang berjalan di permukaan bumi, orang tuli yang mendengar, orang buta yang melihat, dan orang bisu yang orator. Sulit memahami? Allahu'alam. Terserah antum faham atau tidak. Tapi itulah bahasa Al-Quran, bahasa Allah di dalam Al-Quran yang tadi dibaca oleh imam kita. Mathalul fariqaini kal-a'ma wal-basir. Permisalan orang yang faham dengan ayat Allah dan tidak faham dengan ayat Allah, bagikan orang buta dan orang yang melihat. Wal-asammi was-sami'. Dan orang yang tuli dan orang yang bisa mendengar. Ketika engkau punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran dari Allah, engkau adalah orang yang tuli. Ketika engkau bisa punya mata dan melihat tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah, engkau adalah orang yang buta. Dan ketika engkau tidak hidup dengan ayat Allah, maka engkau adalah orang yang mati. Afaman kana maitan, adakah orang yang mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Ini mati hati, dan Allah hidupkan dengan ayat-ayatnya. Maka Allah berkata tentang orang-orang kufar yang tidak pernah mengerti ayat Allah dan tidak pernah faham ayat Allah dan tidak pernah faham wahyu yang Allah berikan kepadanya, Allah katakan tentang mereka, summun, bukmun, umyun. Apa arti summun? Tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar. Bukmun, tidak bisa berbicara. Tuli, bisu. Umyun, tidak bisa melihat. Buta. Siapa ini? Fir'aun. Siapa ini? Abu Jahal. Siapa ini? Abu Lahab. Siapa ini? Walid bin Mughirah, penguasa Mekah. Allah katakan tuli, bisu, buta. Ini akibat tidak menghinakan diri kepada Allah. Sehingga enggak bisa paham Al-Qur'an. Dan ini sifat penduduk neraka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, enggak bisa memahami. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, enggak bisa melihat dengan matanya. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, enggak bisa mendengar dengan telinga mereka. Maka hinakan dirimu kepada Rabbmu. Satu-satunya tempat engkau menghinakan diri hanyalah Rabbmu. Satu-satunya zat yang engkau menghinakan diri kepadanya hanyalah Rabbmu. Allah, Khalik, Pencipta. Kalau engkau tidak mau menghinakan dirimu kepadanya, saya bisa pastikan engkau menghinakan dirimu kepada selainnya. Dan ini yang lebih berbahaya. Kalau wahai muslim, engkau tidak menghinakan dirimu kepada Allah, engkau pasti menghinakan dirimu kepada selain Allah. Karena fitrahmu di dalam jiwamu adalah engkau hina dan harus menghinakan diri. Kalau engkau tidak hinakan kepada Allah, ada sesuatu selain Allah yang engkau menghinakan dirimu kepadanya. Kami tidak tahu itu apa dan siapa. Tapi engkau tahu kepada siapa engkau menghinakan dirimu. Dan alangkah hinanya seorang hamba Allah menghinakan diri kepada hamba Allah. Saya dan dia setara, kenapa saya harus menghinakan diri saya kepadanya? Dan boleh jadi saya lebih mulia daripada dia, kenapa saya harus menghinakan diri saya kepadanya? Saya tidak akan mau. Oh, hanya gara-gara dia penguasa? Belum tentu penguasa lebih baik daripada saya di mata Allah. Ya, di mata manusia. Saya tidak akan pernah hinakan diri saya kepada mereka. Kenapa saya harus hinakan diri saya kepadanya? Hanya karena dia matahari punya cahaya? Belum tentu. Saya lebih hina di sisi Allah dibanding matahari. Saya tidak akan hina diri saya kepada matahari. Apalagi kepada sapi. Monyet. Percayalah. Kalau orang tidak menghinakan dirinya kepada Allah, dia sedang menghinakan dirinya kepada selain Allah, entah siapa itu dan entah apa itu. Maka terlihat manusia merendah di depan patung yang lebih kecil dari dia, yang lebih tidak mampu daripada dia, yang lebih buta daripada dia, tak bisa bersuara, tak bisa berbicara, tak bisa mendengar. Kenapa dia hinakan dirinya di depan makhluk itu? Hukuman dari Allah ketika dia tidak mau menghinakan dirinya kepada Allah. Dia hinakan dirinya kepada penguasa. Dia hinakan dirinya kepada orang-orang kaya untuk maksud dan tujuan, karena dia tidak mau menghinakan dirinya kepada Allah. Sekiranya dia mau menghinakan dirinya kepada Allah, tak ada dia mau keinginan untuk menghinakan dirinya kepada siapapun selain Allah. Karena tidak pantas dia menghinakan dirinya kepada makhluk yang belum tentu lebih mulia daripada dirinya. Maka fitrah kita sebagai seorang insan lemah. Fitrah kita sebagai seorang insan miskin. Maka hinakan diri kita kepada yang memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita kekayaan. Jangan hinakan diri kita kepada yang tidak akan memberikan apapun kepada kita. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan kita sampai kepada bahagian terakhir daripada dalil daripada bab At-Tauhid wa ma yukaffaru bihi minadh dhunub. Berkata pengarang kitab rahimahullahu rahmatan wasi'ah walit Tirmidzi wa hasanah, dan riwayat Imam At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, derajat hadisnya adalah hasan. Hasan artinya diterima, walau tidak sampai kepada derajat sahih, dan juga tidak dhaif, tidak lemah sehingga ditolak. Nah, an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, berkata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Ini yang disebut dengan hadis qudsi. Apa firman Allah di dalam hadis qudsi? Ya bana Adam, wahai anak Adam. Berarti seluruh manusia, karena semua kita adalah anak Adam. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, atau hampir sepenuh bumi. Qurab, kata para ulama, artinya mil'ul ardi, sepenuh bumi, au ma yuqaribuha, atau yang mendekati sepenuh bumi. Ini makna qurab. Dan bisa dibaca qurab sebagaimana bisa dibaca qirab dengan kasrah. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan. Banyak kesalahan itu? Banyak. Kata Allah, sepenuh bumi. Jadi itu mungkin, sangat mungkin ada manusia datang dengan kesalahan sepenuh bumi. Karena kita tidak tahu dosa kita besarnya sebesar apa. Sebenarnya kita tidak tahu pahala kita besarnya sebesar apa. Semua gaib. Dan Allah ketika berbicara, Allah tidak berbicara dengan sesuatu yang sifatnya lagho, sesuatu yang tidak ada artinya. Allah bicara sesuatu yang hak, yang hakiki. Boleh jadi ada manusia datang kepada Allah dengan kesalahan sepenuh bumi. Artinya terlalu banyak kesalahannya. Nah. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Tsumma laqitani." Engkau datang kepadaku dengan kesalahanmu sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku, "La tusyriku bi syai'a." Engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini dia tauhid. Engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Engkau tidak menyekutukan aku dengan matahari, tidak menyekutukan aku dengan api, tidak menyekutukan aku dengan para dewa, tidak menyekutukan aku dengan manusia, tidak menyekutukan aku dengan dukun, tidak menyekutukan aku dengan Nyi Roro Kidul, tidak menyekutukan aku dengan penjaga gunung apa, penjaga bukit apa, penjaga pohon apa. Dan juga engkau tidak menyekutukan aku dengan hatimu ketika engkau hanya ingin pujian manusia. Benar-benar engkau tidak berbuat syirik kepada aku. Tauhid. Apa yang akan terjadi? La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan datangkan kepadamu sepenuh itu pula ampunan. Sungguh aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi itu pula apa? Ampunan. Hadis ini sangat jelas bahwa tauhid akan membuat seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, kemudian Allah datangkan untuknya ampunan sepenuh bumi pula, selamat. Bisa? Bisa. Kalau tidak bisa, Allah tidak akan berbicara. Ini menunjukkan kemuliaan tauhid, lawan daripada syirik. Bahwa dia bisa mendatangkan ampunan atas dosa-dosa yang sangat banyak. Maka jelas hadis ini sangat jelas ikatannya dengan terjemahan, dengan judul bab, bahwa tauhid itu akan mendatangkan ampunan untuk membuat dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, hadis ini punya sambungan, karena ini potongan, kita bacakan sambungannya. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Sekiranya engkau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, aku akan ampunkan untukmu apapun yang engkau kerjakan daripada dosa-dosa, dan aku tidak akan peduli kepada dosa-dosamu. Ya bna Adam, wahai anak Adam, "Law balagat dhunubuka anana sama, thumma staghfartani ghafartu laka wa la ubali." Seandainya dosamu mencapai puncak-puncak langit, saking banyaknya menumpuk dosa mencapai puncak-puncak langit, dosa yang sangat besar, yang menumpuk luar biasa, "Thumma staghfartani," kemudian engkau mohon ampun kepadaku, "ghafartu laka wa la ubali," aku akan ampunkan itu untukmu dan aku tidak akan peduli. Baru lafaz yang tadi, "Ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya." Seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa sepenuh bumi, "Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Namun engkau berjumpa denganku tidak berbuat syirik sesuatu apapun kepadaku, La ataituka biqurabiha maghfirah. Aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi itu pula ampunan dariku. Itulah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang sebenarnya Allah itu tak mau mengazab kita kalau kita pandai bermuamalah kepadanya. Karena sayangnya dia kepada kita melebihi sayang orang tua kita kepada kita. Siapa orang tua yang ingin mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Gak ada. Dan Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua. Oleh karena itu Allah katakan yang masuk api neraka itu orang yang tidak pantas disayangi. Ini bahasan panjang lagi yang kalau seandainya kita ingin berbicara panjang lagi, jauh lagi bahasan kita. Intinya adalah kasih sayang Allah luar biasa bagi orang yang bisa mengambil kasih sayang Allah. Namun kalau dia tidak bisa mengambil kasih sayang Allah itu dengan baik, akhirnya dia akan dapat murka Allah, dan murka Allah pun luar biasa. Dan kasih sayang Allah pasti datang lebih awal, sampai hamba itu tidak berhak dikasihi dan disayangi, baru dimurkai. Dan jangan sampai kita memposisikan diri kita di hamba-hamba yang tidak lagi pantas untuk disayangi oleh Allah. Baik. Hadis ini jelas dan tegas bahwa tauhid mendatangkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau datang dengan dosa-dosa yang sangat banyak. Orang yang datang dengan dosa yang sangat banyak, apakah orang itu masih beriman? Masih dianggap mukmin? Dalam hal ini, manusia dalam ilmu akidah ada yang salah dan ada yang benar. Yang salah menganggap pelaku dosa tidak mukmin. Pezina tidak mukmin, pemakan harta riba tidak mukmin, pembunuh tidak mukmin, perampok tidak mukmin. Lalu siapa mereka? Kata Khawarij, kafir. Kata siapa? Kaum Khawarij, kafir. Ini orang kafir. Maka kaum Khawarij membunuh mereka. Dan itu pendapat yang salah. Kesalahan mereka membunuh dikarenakan mereka menilai orang yang berbuat dosa besar, yang dosanya banyak, bukan mukmin. Kalau bukan mukmin, berarti darahnya halal. Di sini letak kekeliruan Khawarij. Sehingga mereka membunuh pelaku dosa dan maksiat, dan mereka tidak peduli, dan mereka anggap itu adalah jihad dan ketaatan. Karena menurut mereka, mereka membunuh orang kafir. Kesalahan mereka ada pada mengkafirkan orang mukmin. Dan mereka berkeyakinan pelaku dosa besar di akhirat kekal di neraka untuk selama-lamanya. Itu keyakinan orang Khawarij. Selama-lamanya kekal di neraka. Tidak ada cerita pezina ke surga, itu tidak ada. Pemakan harta sogokan ke surga, itu tidak ada cerita. Menurut akidah siapa? Khawarij. Dan ini akidah yang batil, tidak benar. Nah, Mu'tazilah mengatakan mereka bukan kafir. Dan mereka juga bukan mukmin. Ini masih akidah yang salah ya. Mereka bukan kafir, kata Mu'tazilah. Dan mereka juga bukan mukmin. Lalu apa mereka? Mereka disebut fasik. mereka disebut fasik, keluar dari iman tapi tidak masuk ke dalam kufur. Kalau kufur, mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada hari akhir, mereka tidak beriman dengan adanya hal-hal yang gaib, tidak beriman dengan adanya malaikat, tidak beriman dengan hari kiamat, itu orang kafir. Dia beriman, namun dia melakukan dosa besar. Ini tidak kafir, tidak juga mukmin. Lalu di mana mereka posisinya? Di fasik. Kita tanya, orang fasik ini bagaimana nanti di akhirat wahai Mu'tazilah? Kata mereka, kekal di neraka selama-lamanya. Berarti sepakat mereka dengan khawarij dihukum akhirat. Bahwa baik menurut khawarij atau menurut Mu'tazilah, kekal di neraka. Cuman beda istilah di dunia. Khawarij mengatakan kafir, Mu'tazilah mengatakan fasik. Beda istilah saja. Baik. Pendapat Ahlu Sunnah, dengarkan. Pendapat Ahlu Sunnah, orang yang seperti ini disebut mukmin kurang iman. Disebut apa? Mukmin kurang iman. Tidak dihilangkan daripadanya sifat iman dan tidak dicabut daripada dia keimanan. Kalau dicabut daripadanya keimanan, menjadi kafir. Sementara dia tidak kafir. Disebut dia orang yang beriman, enggak juga, banyak kesalahan. Maka Ahlu Sunnah dengan dalil-dalil yang ada di dalam syariat meletakkan dia pada posisi yang paling benar. Mukminun naqisul iman. Orang mukmin kurang iman. Dia beriman kepada Allah, namun karena kurang dia berzina. Dia mukmin kepada hari kiamat, namun karena kurang iman dia terima sogokan. Dia beriman kepada hari akhir, namun karena kurang iman dia membunuh. Disebut mukmin apa? Naqisul iman, kurang imannya. Seandainya sempurna imannya, dia tidak akan membunuh. Seandainya sempurna imannya, dia tidak akan berzina. Seandainya sempurna imannya, dia tidak akan merampok. Di akhirat bagaimana? Di akhirat tergantung Allah. Terserah Allah. Insya'a azabah, wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau mengazabnya, Allah azab dia, dan dia berhak untuk diazab, karena dia punya apa? Dia punya apa? Kesalahan. Dan kesalahannya bisa sampai sepenuh bumi loh. Wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau mengampunkan, Allah ampunkan. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Ini pendapat Ahlu Sunnah yang paling adil dan disertai dengan dalil-dalil yang sangat banyak, yang bukan saatnya kita untuk mengumumkan dalil-dalil itu, bahwa pelaku-pelaku dosa diampuni oleh Allah. Berarti iman, ada imannya, dan ada pelaku dosa yang diazab oleh Allah di neraka. Walau dia ada imannya, tapi tetap diazab oleh Allah di neraka. Ada dalil-dalilnya banyak. Berarti ada orang yang beriman Allah ampuni, padahal dia berbuat maksiat. Ini dalilnya yang sedang bersama kita sekarang dari hadis qudsi. Dan ada orang-orang yang beriman yang Allah azab di neraka. Dan ada dalil-dalilnya dari hadis-hadis yang sahih. Setelah penduduk surga masuk surga, yang tidak ke neraka, Allah berkata kepada para malaikat, masuk kalian ke neraka, cari orang yang di dalam hatinya ada iman, keluarkan dari yang paling besar imannya. Berarti ada orang yang beriman masuk apa? Masuk apa? Masuk neraka. Berarti ada orang yang beriman diazab oleh Allah. Dan bukan ini pilihan kita. Pilihan kita yang harus kita pilih, menjadi orang yang beriman yang tidak diazab oleh Allah. Karena ada orang yang beriman diazab di neraka karena dosa-dosanya, dan dia pantas diazab. Dan Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Setelah diazab dengan dosa-dosanya karena Allah tidak ampuni dia, baru diangkat lagi. Diangkat dari neraka karena neraka di bawah, dimasukkan ke dalam surga karena surga di atas. Angkat orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Berarti penduduk neraka, ada orang yang beriman di dalam neraka sebelum mereka diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang Khawarij tidak pernah mau beriman dengan hadis ini, padahal hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Karena hadis ini menghancurkan akidah mereka sehancur-hancurnya. Menurut mereka pelaku maksiat tidak akan pernah keluar dari neraka untuk selama-lamanya, berpegang dengan ayat Al-Quran saja. Kesalahan mereka hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Mereka tidak membaca di dalam hadis dan tidak mendasari akidah mereka dalam apa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca ayat saja, seolah-olah tidak ada aksi keluar dari neraka kalau sudah masuk. Namun di dalam hadis ada. Dan akidah kita wajib bersumberkan Al-Quran dan hadis. Orang yang baca Al-Quran saja, dia tidak akan menemukan Allahu a'lam ayat yang mengatakan penduduk neraka keluar dari neraka dan masuk surga. Tidak menemukan ayatnya. Tapi di dalam hadis jelas. Dan mereka-mereka yang masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga, di dalam hadis dikenal dengan sebutan jahannamiyun, mantan penduduk jahannam. Masih mending daripada jahannam selama-lamanya. Tapi bukan apa? Bukan pilihan. Baik. Ini sedikit agak meluas, mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa orang yang beriman, berbuat maksiat, dia berada di sebuah jenjang yang memiliki dua sisi. Dia punya sisi keimanan, dia punya sisi kemaksiatan. Sisi imannya ada, membuat dia bisa berharap surga. Sisi maksiatnya ada, membuat dia terancam dengan neraka. Sehingga terserah Allah yang maha adil, yang maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, membuat keputusannya yang paling bijaksana. Dan semua keputusan Allah adalah bijaksana. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni. Sudah pernah di majelis sebelum ini, orang yang punya catatan amal maksiat 99 catatan. Satu catatan sejauh mata memandang. Ternyata dia punya tauhid yang tak tergoyahkan. Apa yang Allah lakukan kepadanya? Lebih berat la ilaha illallahnya daripada maksiat yang 99 itu. Apa yang dia dapatkan dari Allah yang maha pengasih, maha penyayang? Ampunan dari Allah. Kalau Allah sudah ampuni dia, tidak akan ke neraka. Karena Allah sudah ampuni. Nah, ini hal yang agak mirip dengan kisah itu di dalam hadis qudsi ini, bahwa kalau engkau datang kepada aku membawa dosa-dosa yang sangat banyak, berarti dia mencuri, dia berbohong, dia berzina, katakanlah begitu, dia merampok, dia membunuh, dia melakukan dosa yang sangat banyak, tapi dia tidak berbuat syirik. Allah memberikan ampunan sebanyak dosanya. Lihat keutamaan tauhid. Lihat keutamaan tauhid. Pengampun dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, di dalam bahasan kita di dalam bab ini, pertama, sa'atu fadlillah, alangkah luasnya karunia Allah. Kathratu thawabit tauhid indallah, besarnya dan banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Bahasan-bahasan sebelumnya kita katakan bahwa poin ini kita tidak akan bicara panjang lebar, karena kita sudah bahas panjang lebar di dalam masing-masing bahasan. Yang ketiga, takfiruhum adzalika lidzunub, bahwa tauhid mengampunkan, dengannya dapat pengampunan daripada dosa-dosa dan kesalahan. Yang keempat, tafsir ayat 82 fi suratil an'am, tafsir ayat yang ayat ke-82 daripada surat an'am, yaitu firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Maksud zulmin di sini adalah kesyirikan. Yang ketiga, yang kelima, ta'ammal al-khams al-lawati fi hadithi Ubadah. Perhatikan lima perkara yang terdapat dalam hadis Ubadah. Bersyahadat, bersaksi bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Isa abdullah wa rasuluh, bersaksi bahwa surga hak, bersaksi bahwa neraka hak. Itu lima, perhatikan. Yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits Izban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata' al-maghrurin. Kalau engkau gabungkan masalah tadi dan hadis tadi dengan hadis Izban dan apa yang ada setelahnya, maka taulah engkau makna la ilaha illallah dan taulah engkau kesalahan orang-orang yang tertipu. Maksudnya adalah orang-orang yang tertipu merasa dengan mengucapkan saja sudah cukup. Dengan mengucapkan saja sudah cukup, itu tertipu. Belum cukup dengan hanya sekedar mengucapkan, harus diamalkan dan diyakini. Kalau tidak diamalkan dan tidak diyakini, tidak cukup. Banyak manusia sekarang tertipu dengan mengatakan la ilaha illallah sudah cukup. La ilaha illallah, saya sudah la ilaha illallah, aman di akhirat nanti. Belum. Orang tertipu ini. Dan banyak manusia yang ditipu oleh iblis dengan cara yang seperti ini di dalam la ilaha illallah. Mereka mengira dengan mengucapkan saja sudah cukup, walaupun amalan membantahnya. Walaupun amalan apa? Membantahnya. Yang ketujuh, tambih li syartil lati fi hadits Itsban. Peringatan terhadap syarat yang ada pada hadis Itsban. Hadis Itsban adalah mengharapkan wajah Allah. Berarti sebagaimana yang kita terangkan sebelumnya. Yang kedelapan adalah kaunul anbiya yahtajuna litambihi ala fadli la ilaha illallah. Para nabi pun masih membutuhkan keterangan dan penegasan dari Allah tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini kisah Nabi Musa alaihi salam. At-tasi'ah yang kesembilan, at-tambih li rujhaniha bi jami'il makhluqat. Dan pernyataan atau keterangan yang tegas bahwasanya la ilaha illallah lebih berat daripada seluruh makhluk. Ma'a anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanuh. Namun banyak orang yang mengucapkannya tetap saja takarannya ringan. La ilallah lebih berat daripada seluruh makhluk. Namun kalau manusia mengucapkannya tanpa mengerti artinya, tanpa memahaminya, tanpa mengamalkannya, bisa saja la ilaha illallah dia mengucapkan lemah sehingga ringan. Bisa dipahami? Nah. Yang ke-10, an-nasu ala annal aradin sab' kasamawat. Keterangan yang jelas bahwasanya bumi juga 7 lapis sebagaimana langit juga 7 lapis. Al-hadiyata asyrah, yang nomor 11, annalahunna ummara. Baik langit-langit dan bumi yang 7 lapis itu ada penghuni-penghuninya. Ada yang tinggal di sana. Yang ke-12, ifbatus sifat khilafan lil asy'ariyah. Yang ke-12, menetapkan sifat bagi Allah menyelisihi kaum asy'ariyah. Lihat, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa berbicara kepada Allah. Berarti Nabi Musa mendengar kata-kata Allah. Ini sifat Allah, Allah berbicara. Dan ada suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Kalau tidak, bagaimana Nabi Musa tahu? Kalau tidak ada suaranya. Dan Asy'ariyah tidak pernah mau mengatakan Allah punya suara, Allah punya lafaz, berbicara dengan lafaz, enggak mau. Karena kalau dibicarakan itu, kata mereka, sama dengan makhluk dan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara nas-nas hadis jelas Allah berkata kepada Musa, Musa menjawab dan seterusnya. Dan banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan itu. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Musa. Dan Nabi Muhammad berbicara langsung kepada Allah dan Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bahasan panjang dalam asma wa sifat, bukan ini tempatnya kita untuk membicarakannya. Intinya adalah fahami bahwa Allah memiliki sifat sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang tidak sama dengan sifat makhluk. Kita lanjutkan. Yang ke-13, annaka idza arafta haditha Anas arafta anna qawlahu fi hadits Itsban fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah innahu tarku syirk laisa qawliha bil lisan. Kalau engkau tahu hadis Anas tadi, maka tahu juga engkau hadis Itsban bin Malik. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maksudnya adalah engkau tinggalkan syirik, bukan sekedar engkau mengucapkan saja dengan lisanmu. Itu maknanya. Jangan sekedar ucapkan, tapi benar-benar tinggalkan syirik dan bergabunglah kepada jalan tauhid. Yang ke-14, ta'ammal al-jama' baina kauni Isa wa Muhammad abdayillahi wa rasulaih. Perhatikan samanya antara Isa dan Muhammad dalam konsep mereka sama-sama hamba Allah dan sama-sama Rasul Allah. Nabi Isa sama-sama hamba Allah, Nabi Muhammad juga hamba Allah, dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad sama-sama Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah manusia karena mereka adalah hamba, jangan dituhankan, dan mereka adalah Rasul, jangan diselisihi, taati. Yang ke-15, ma'rifatu ikhtisas Isa bi kaunihi kalimatillah. Dan khusus untuk Nabi Isa harus diketahui dia adalah kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya adalah diciptakan dengan kun. Diciptakan dengan kun sebagaimana yang telah kita pelajari. Kan Nabi Muhammad tidak diciptakan dengan kun. Nabi Muhammad diciptakan dengan proses penciptaan manusia seperti yang lainnya. Namun Nabi Isa tidak dengan proses seperti itu, namun dengan kalimat kun Nabi Isa diciptakan. Demikian juga dengan Nabi Adam diciptakan dengan kun, bukan dengan proses seperti proses manusia-manusia lainnya, para nabi dan rasul lainnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah sama dengan permisalan Adam. Allah ciptakan dia dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya kun fayakun, maka jadilah dia, jadilah Adam, jadilah Isa di dalam rahim Maryam binti Imran. Ma'rifatu kaunihi ruhan min, mengetahui keadaan bahwa Isa adalah ruh datang dari Allah yang Allah tiupkan langsung ke dalam rahim Maryam, dan bukan Isa itu adalah putra Allah, bukan karena Allah kemudian memiliki putra, tidak, namun Allah yang meniupkan ruh kepadanya. Yang ke-17, sabi'ata asyrah, ma'rifatu fadlil iman bil jannah wan nar, mengetahui keutamaan beriman kepada surga dan neraka. Athaminata asyrah, yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal, mengetahui makna perkataan Nabi SAW, apapun yang dia lakukan daripada amal, maksudnya maksiat apapun yang dia kerjakan. At-tasi'ata asyrah, ma'rifatu annal mizana lahu kifatan, mengetahui bahwa timbangan padang mahsyar memiliki dua neraca. Yang ke-20 terakhir, ma'rifatu dzikril wajh, mengetahui bahasan tentang adanya penyebutan wajah Allah. Dan ini belum kita bahas panjang lebar pada pertemuan yang lalu, kecuali hanya bahasan mengharap untuk bertemu dengan wajah Allah. Adapun bahasan asma wa sifatnya kita belum bahas panjang lebar karena membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk memahami secara asma wa sifat, dan waktu yang bukan pada bahasannya. Ini dia pelajaran kita dari bab yang kedua dari bab Kitabut Tauhid. Insyaallah dengan yang kita selesaikan pertemuan kita di bab yang kedua, insyaallah berikutnya memasuki bab berikutnya, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, biiznillah pada pertemuan yang berikutnya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Sekiranya ada pertanyaan dari antum yang kita memiliki jawabannya dari ayat-ayat Allah atau dari hadis Rasulullah atau dari fatwa para ahli ilmu al-mu'tabarin, maka kita akan jawab biiznillah azza wajal. Kalau tidak ada ilmunya, maka kita tidak bisa jawab, hanya mengatakan Allahu a'lam. Silakan dengan pertanyaannya sebagaimana biasa, pertanyaan sesuai dengan materi kita yaitu materi akidah. Ya, jangan capek-capek kita bicara surga neraka. Pertanyaan pertama, apa hukum poligami Ustaz? Itu susah kita dibuatnya. Dari tadi bicara akidah, kalau pertanyaan pertama poligami lagi. Ini yang kita tidak suka. Bukan tidak bagus, tapi tidak pada tempatnya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang Islam yang akidahnya keliru, tidak meyakini Allah di atas arsy, dia meyakini Allah di mana-mana, apakah orang ini bisa keluar dari agama Islam? Jawabannya tidak keluar dari agama Islam. Tidak keluar dari agama Islam, karena kita tidak menemukan seorang ahli ilmu pun yang mengatakan orang yang punya akidah di mana-mana kafir. Enggak ada. Namun ahli ilmu sepakat mengatakan dia salah di dalam memahami sifat Allah. Maka disampaikan kepadanya yang benar. Namun menurut dia, dia benar. Maka dia sampaikan kepada kita, kita yang salah. Faham? Menurut kita, dia salah. Maka kita sampaikan kepadanya yang benar. Menurut dia, dia benar. Kita yang salah. Maka dia pun menasihati kita supaya benar. Jadi permasalahannya adalah titik ilmiah. Permasalahannya adalah titik ilmiah, bukan titik permusuhan. Hal yang harus dihilangkan adalah merasa bahwa itu musuh. Itu saudara kita muslim. Menurut kita, dia salah dalam ilmunya tentang Allah. Menurut dia, kita yang salah dalam ilmu kita tentang Allah. Disinilah pentingnya orang belajar dalil. Disinilah pentingnya orang belajar ilmu. Disinilah pentingnya dalil dan ilmu itu didalami sedalam-dalamnya. Dan di sini pentingnya kita berdiskusi, bertanya jawab, berdialog, bermudzakarah, saling mengingatkan, saling, karena kalau dengar saja dari saya, antum akan merasa, oh iya benar juga Ustaz itu ya. Giliran antum duduk dengan dia, oh benar juga Ustaz ini ya. Itu kenapa? Karena kaki antum belum kokoh di dalam ilmu. Sehingga terombang-ambing. Itu buktinya dia berilmu dengan sesuatu yang dia yakini tentang Allah. Dan kita juga berilmu dengan sesuatu yang kita yakini dengan Allah. Orang yang kurang kuat kakinya bingung berhadapan dengan dua orang yang berilmu. Paham? Anda takut antum gak paham? Mudah-mudahan paham. Karena bahasan-bahasan seperti ini, orang merasa kita bermusuhan. Kita hanya menasihati. Namun aksi para YouTuber berbahaya. Seolah-olah kita orang yang kelahi terus gitu. Apalagi berasal dari kota yang sama. Gak ada. Maksud kita menasihati. Ilmu kita tentang sifat Allah tidak begitu. Ilmu dia tentang sifat Allah tidak begitu. Kita datangkan dalil, dia datangkan dalil, sayang. Dalilnya hanya sedikit dia. Dan itu dalil pun diambil dari beberapa ayat, ada 4 atau 5 ayat diambil, kemudian dinyatakan inilah sifat Allah. Sementara kita mengambil dari ratusan ayat di dalam Al-Quran. Ratusan perkataan para ulama. Perkataan Rasul. Perkataan Abu Bakar. Perkataan Aisyah. Perkataan Ummu Salamah. Perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Malik. Coba datangkan perkataan Imam Syafi'i seperti yang dibawakan oleh para ulama akidah. Kita yakin kita di atas ilmu. Kalau dia meyakini Allah ada di mana-mana, bisakah dia meyakini Allah di dalam safety tank? Coba silakan yakini. Kalau hati Anda bisa meyakininya, Anda tidak tahu siapa Allah. Kamu saja yang penuh dosa tak mau dalam safety tank. Allah yang maha mulia Anda yakini ada dalam safety tank? Ini konsekuensi akidah yang salah. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti Anda meyakini Allah di bawahmu, Anda injak. Bagaimana meyakini Allah yang kita muliakan, kita injak-injak di bawah kita? Kalau Anda meyakini Allah ada di mana-mana, berarti konsekuensinya Allah ada di dalam diri saya. Di dalam ini ada Allah ini. Bagaimana kita memahami ada Allah di dalam diri kita? Faham? Kata para ulama, kalau Anda meyakini Allah ada di mana-mana, Anda meyakini Allah ada dalam kemaluan pelacur. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah, Maha Suci Allah. Harus diyakini seperti itu oleh mereka yang mengatakan Allah di mana-mana, Allah di dalam bangkai-bangkai binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Maha Suci Allah Ta'ala, Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci daripada apa yang kau nisbatkan kepadanya. Tak mungkin Allah ada di sana, enggak mungkin. Tidak mungkin. Kamu tidak tahu Allah. Bagaimana mungkin Allah yang mulia seperti itu? Sementara kita yang hina tidak rela seperti itu. Bagaimana mungkin? Maka akidah-akidah yang salah akan menisbatkan Allah kepada kehinaan. Dan akidah-akidah yang benar tetap akan mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Dan ini konsekuensi yang keliru dari akidah yang keliru. Dan kita tidak akan pernah mau punya ilah yang seperti itu. Konsekuensinya, Allah yang kita ibadati terjauh daripada seluruh kesalahan dan kekurangan. Apakah mungkin Allah memiliki kekurangan yang lebih kurang daripada kita? Na'udzubillahi min dzalik. Maka konsekuensi akidah itu tidak benar sama sekali. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang seolah-olah seperti itu? Salah faham. Salah faham. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Tuh, lihat. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah sampaikan kepada kita maksud kebersamaannya dalam ayat yang lain. Innani ma'akuma, saya bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, saya mendengar kalian, saya melihat kalian. Ini makna kebersamaan. Bukan Allah bersama kita, di dekat kita dengan zatnya. Tapi Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Orang yang tiap saat melihat kita, tiap saat mendengar kita, bukankah bersama kita? Walaupun dia jauh, tapi dia mendengar semua ucapan kita. Dia melihat semua gerak-gerik kita. Bukankah ini makna kebersamaan? Kita berjalan bersama bulan. Di mana bulan? Di mana kamu? Tapi kenapa kamu katakan bersama bulan? Karena bulan sampai kepadanya cahayamu, sampai kepadamu cahayanya, dan engkau melihatnya. Dan bulan, kalau dia punya mata, dia melihat dirimu. Kita katakan bersama, padahal antara kita dan dia berapa jaraknya? Kalau ini antara makhluk dengan makhluk, kenapa Anda tidak bisa pahami ini Allah dengan makhluknya? Kenapa harus dipaksakan bahwa Allah tidak mungkin bersama kita kecuali ada di dekat kita? Gak mungkin. Maka ketika Allah berbicara, Allah mengetahui segala-galanya. Karena Allah melihat segala-galanya, Allah mendengar segala-galanya. Tidak ada yang berbisik-bisik dua orang kecuali Allah yang ketiga. tidak juga tiga orang kecuali Allah yang keempat, tidak juga empat orang kecuali Allah yang kelima, tidak juga lebih sedikit, lebih banyak kecuali Allah bersama mereka. Apa maksud kebersamaan ini? Apakah Allah di samping kita? Tidak. Karena di dalam ayat itu Allah terangkan maksud kebersamaannya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard? Tidakkah kalian melihat Allah tahu seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi? Allah berilmu tentang seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um. Tidak ada yang berbisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat. Allah tahu, makanya Allah yang keempat. Tidakkah engkau melihat Allah tahu, Allah berilmu? Allah tutup ayat dengan mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala sesuatu. Jadi ilmu Allah mengetahui bisik-bisik tiga orang. Ilmu Allah mengetahui bisik-bisik dua orang, lima orang. Allah tahu. Karena Allah Allah buka ayat dengan ilmu, Allah tutup ayat dengan ilmu. Berarti ilmu Allah bersama kita, bukan zatnya. Sehingga konsekuensi bahwa Allah di mana-mana dengan zat, konsekuensi yang batil. Oleh karena itu ketika kita turun sujud, seolah-olah Allah di bawah, ucapan yang Allah ajarkan, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Supaya tidak ada kesan bahwa Allah itu di bawah. Padahal kita sedang turun ke bawah. Difahami? Kemudian kita membaca Al-Quran. Setiap Jumat, hampir setiap Jumat kita dengarkan imam membaca Al-Quran. Subbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang Maha Tinggi. Allah tidak mengatakan bertasbihlah kepada Rabbmu yang ada di mana-mana. Allah katakan Maha Tinggi. Bagaimana caranya? Dan banyak lagi. Saking banyaknya Al-Quran dan hadis bicara tentang Allah itu di atas, tidak bersama makhluknya, kata para ulama, Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada lebih daripada 2000 dalil di dalam Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa Allah itu tidak di bawah bersama makhluknya, tapi tinggi di atas. 2000 dalil, lebih daripada 2000 dalil, kata Imam Ibnu Qayyim, menyatakan bahwa Allah itu tidak turun bersama makhluk, tapi tinggi di atas, tidak di bawah, tidak bersama makhluknya. 2000 dalil dibandingkan 4 atau ayat, 5 ayat yang dibawakan oleh Ustaz tadi, berapa? Berarti pemahamannya harus dibenarkan. Dan bukti ada kesalahan dalam akidah, konsekuensi daripada akidah itu sendiri. Nah, berkata salah seorang ustadz yang bermanhaj salaf ahlus sunnah bahwa ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan dan kekafiran, yaitu dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dalilnya di dalam Al-Quran adalah surah Al-A'raf ayat 33 di akhir ayat. Bagaimana isni ustadz, mohon penjelasannya. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Karena yang mengatakan dosa syirik paling besar bukan manusia biasa, tapi Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah kalian aku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah, yaitu engkau berbuat syirik kepada Allah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Pertanyaan jelas dan tegas. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, antaj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan ada sesuatu tandingan bagi Allah. Engkau menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah. Itulah diri dosa syirik. Yang kita nafikan dalam akidah kita, walam yakun lahu kufuwan. Tidak ada yang setanding dengan Allah. Tidak ada. Maka hadis-hadis jelas mengatakan bahwa dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Yang ada di dalam surat, ayat yang tadi dibacakan adalah sumbernya. Sumbernya. Berbicara tanpa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, sumber dosa syirik. Sehingga syirik bersumber dari sana. Dan dosa-dosa lain bersumber dari sana. Bersumber dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bahkan sumber kufur pun dari sana. Sehingga berbicara tanpa ilmu disebut ummudzunub, ibunya dosa. Karena dari perutnya lahir dosa. Bisa difahami? Jadi berbicara tanpa Allah, maaf, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, sumber seluruh dosa dan kesalahan termasuk syirik. Dan tidak bisa dikatakan dia lebih besar daripada syirik, karena Rasul kita SAW yang mengatakan syirik lebih besar, syirik yang paling besar. Mungkin ustaz itu kurang pas menyampaikan sehingga terkesan bahwa ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Terkesan seperti itu. Atau ustaznya sudah pas menyampaikan, yang mendengar kurang pas mendengarnya. Kesalahan bisa terjadi pada lisan yang menyampaikan, atau kesalahan berada pada pendengaran yang mendengarkan. Tapi intinya adalah seperti yang kita katakan tadi, intinya adalah bahwa yang mengatakan dosa syirik adalah dosa paling besar adalah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak mungkin ada perkataan manusia yang lebih kita kedepankan dari perkataan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin. Namun ada sumbernya. Sumbernya adalah salah berbicara tentang Allah. Tidak benar pembicaraannya tentang Allah. Itulah sumbernya. Maka dari sana lahir dosa-dosa. Dan tidak hanya syirik saja yang lahir dari berbicara tanpa ilmu. Tidak hanya syirik saja. Maksiat pun seperti itu. Dosa-dosa yang lain pun seperti itu. Yang menghalalkan zina juga seperti itu. Lahir dari berbicara tanpa ilmu. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu melahirkan dosa-dosa yang sangat banyak beraneka ragam, di antaranya dosa syirik. Tapi bukan berarti ia yang paling besar dosanya. Ini yang bisa ana fahami dari masalah ini yang antum tanyakan. Semoga antum paham dan masalah ini bisa difahami dengan baik, ya, karena orang juga punya tingkatan pemahaman yang bisa dia paham bisa tidak. Apalagi kalau dalam acara-acara live seperti ini, kita takut berhadapan dengan orang yang tidak bisa paham apa yang kita katakan, sehingga menjadi fitnah baginya pembicaraan kita. Kita tegaskan lagi bahwa dosa yang paling besar adalah kesyirikan, dengan nas dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, sumbernya, dan itu sumber dosa-dosa yang lainnya. Ya, kenapa orang berbuat riba? Karena dia punya berbicara tentang ilmu Allah tanpa ilmu. Oh, enggak apa-apa kalau riba seperti itu. Riba yang begini yang enggak boleh. Tuh, bicara tanpa ilmu tuh. Iya kan? Kenapa wanita boleh nyanyi di panggung? Ya enggak apa-apa, karena begini, Allah mengatakan begini. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Dia bawakan berbicara dengan tentang Allah tanpa ilmu, sehingga menghalalkan yang diharamkan Allah tanpa ilmu. Jadi tidak hanya dosa syirik yang datang dari kesalahan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala fahamkan kita siapa kita dan siapa Allah, supaya kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.